وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي في الله الأحباء رحمني ورحمكم الله وتعالى Alhamdulillah pada kesempatan di malam hari ini Bismillah kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan sebuah ibadah yang sangat besar mulia yaitu istimrar istiqamah kita di atas amalan ibadah ini yaitu amalan mempelajari Al-Quran dan Sunnah, memahami Al-Quran Sunnah di atas pemahaman para salaful ummah. Ikhwana fillah barakallahu fikum, ini sebuah nikmat yang paling besar atau nikmat di antara nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita. Nah, ini juga bagian dari amalan yang luar biasa. Amalan yang besar, amalan yang azim, ya ikhwan. Nah. Baik, kita langsung insyaallah melanjutkan pembacaan Usulul Iman yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullahu taala. Insyaallah kita memasuki hadis yang keempat yaitu hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Naam. Berkata al-musannif rahimahullah wa Abi Dzar radhiyallahu anhu dari seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar. Kunyahnya Abu Dzar. Namanya adalah Jundub bin Junadah Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syataini yantatihani." Beliau Rasulullah alaihi salatu wasalam nam pernah melihat dua ekor kambing, dua ekor syat yang saling bertanduk, yang saling berkelahi. Faqala, maka Rasulullah alaihi salatu wasalam menyampaikan, "Atadri fima yantatihani ya Aba Dzar?" Apakah engkau kamu apakah engkau tahu wahai ya Aba Dzar? Apa kamu tahu ya Aba Dzar? Nam, kenapa dua ekor kambing itu saling bertanduk? Nam, saling beradu. Qultu. Beliau menjawab, "La, tidak. Saya tidak tahu." Nam, karena termasuk perkara gaib. Nah. Qala, kemudian Rasulullah mengatakan, "Walakinallaha yadri." Tetapi Allah Subhanahu wa taala tahu dan juga Maha tahu. Ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui seluruh yang terjadi di muka bumi ini maupun di lautan, seluruhnya. Seluruhnya Allah Maha mengetahuinya. Qabla khalqis samawati wal ardi bi-50 alfa. Allah Maha mengetahui dan menulis seluruhnya sebelum terciptanya langit dan bumi ini 50.000 tahun. Sebelum 50.000 tahun terciptanya langit dan bumi, Allah sudah mengetahui semuanya. Dan maktubun maqdurun fil lauhil mahfuz. Tertulis dalam kitab Al-Lauh Al-Mahfuz. Nah, tetapi Allah Maha mengetahui, ya Aba Dzar, wa tahkumu bainahuma, rawahu Ahmad. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan hukum, menegakkan keadilan di antara kedua hewan tersebut, sah tersebut, kambing tersebut. Rawahu al-Imam Ahmad fil Musnad. Hadis ini insyaallah disahihkan oleh al-Imam, para ulama kita di antaranya al-Imam Al-Albani dalam kitabnya As-Silsilah As-Shahihah. Ikhwati fillah barakallahu fikum, pada hadis ini al-muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan dalam babnya ma'rifatillah, tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka kaitan dengan bab ini adalah tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Bahwa Allah Jalla wa ala enam, di antara sifat-sifatnya adalah tadi, kamalu ilmihi, kesempurnaan ilmu Allah yang meliputi seluruhnya, tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekalipun sebab kenapa dua ekor kambing tersebut bertanduk dan beradu, Allah mengetahui semuanya itu. Nah, kemudian para ulama kita terkait dengan bab sifat, di sini Allah, di sini Nabi mengatakan yadri, walakinallaha yadri. Apakah di sini Allah disifati dengan sifat ad-dirayah? Sifat ad-dirayah. Nah, atau disifati dengan sifatul ilm. Maka para ulama kita menjelaskan sifat yang sabit bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sifatul ilm. Sifat al-ilm. Adapun dirayah, walaupun semakna dengan, dalam bahasa kita semakna dengan al-ilm, tetapi sifat dirayah ini enam bukan bagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini apa? Sebagai pengkhabaran saja. Ini Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Kalimat Allah Maha tahu ini bukan berarti apa? Saya menetapkan sifat bagi Allah Maha tahu dengan kalimat saya Maha tahu. Sekedar apa pemberitaan bahwa Allah itu yadri. Allah itu adalah yadri, mengetahui. Nah, adapun sifat yang tetap bagi Allah al-ilm. Allah itu berilmu. Wallahu bi kulli syai'in 'alim. Aitu sifatul ilm bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun yadri, Allah itu mengetahui. Kalimat yadri di sini dalam bahasa kita mengetahui ini adalah sekedar pemberitaan, Allah itu mengetahui. Tidak menunjukkan apa? Sifat dirayah bagi Allah. Hanya sekedar apa? Memberitakan. Pemberitaan. Nah, karena berkata para ulama kita, anna babal ikhbar awsa min babil wasfi. Bahwa memberitakan tentang Allah itu permasalahan yang cukup, yang lebih luas cakupannya daripada apa? Memberi sifat bagi Allah. Nah, kalau kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala harus ada dalil yang jelas, dalil yang sahih pertama, yang kedua yang sharih, jelas sahih, dan kedua sharih, jelas sahih dan jelas. Nah, dalilnya sahih dan kedua jelas bahwa itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah apa? Nah, para ulama yang berkecimpung dalam bidang akidah, mereka lah yang mampu membahas lebih luas masalah ini. Nah, sehingga para ulama kita menyimpulkan bahwa memberitakan tentang Allah, contoh ya dengan bahasa-bahasa kita ini, Allah itu Maha Tahu. Nah, dengan bahasa saya seperti ini sekedar apa? Pemberitaan. Bukan saya menetapkan sifat Maha Tahu bagi Allah. Tetapi sifat yang sabit bagi Allah adalah al-ilm. Nah. Dan pada hadis ini, ikhwan fillah, kita juga bisa mengambil sebuah faedah bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan keadilan, menegakkan al-adl, memberikan al-qada kepada hewan-hewan saja. Nah, apalagi kepada manusia dan jin. Kalau Allah wa sayahkumu bainahuma, dalam riwayat yang lainnya wa sayaqdi bainahuma, Allah akan memutuskan memberikan al-qada, keputusan kepada dua terkambing ini yang bertanduk. Nah, apalagi kepada kita sebagai manusia. Naam. Maka dari sini faedah yang sangat penting untuk kita perhatikan dan kita amalkan. Tadi yang pertama adalah sifatul ilm al-kamilah, sifatul ilm al-kamil, sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Nah, dan kedua sifatul adl bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat al-adl. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabb kamu Jalla wa'ala tidak akan membalimi siapapun di antara kita ini. Berarti Allah akan bersikap al-adil. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan dengan 10 lipat kalinya, dan kejelekan juga akan dibalas oleh Allah dengan semisalnya. Naam. Berikutnya ikhwana fillah barakallahu fikum. Qala al-musannif. Berkata al-musannif rahimallahu al-imam al-mujaddid Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qara hadhihi al-ayah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam pernah membaca sebuah ayat yaitu inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah, untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak, untuk menunaikan amanah kepada yang berhak, hingga firman Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha sami' mendengar dan juga zat yang maha melihat. Nah, setelah itu beliau alaihi salatu wasalam wa yadau ibhamaihi ala udunaihi wallati tali ala ainaihi. Kemudian beliau meletakkan kedua ibu jarinya di atas kedua telinganya. Ibu jari sebelah kanan diletakkan di telinga sebelah kanan. Wallati taliha dan jari telunjuknya diletakkan di mata sebelah kanan. Enam, jari ibu jarinya yang sebelah kiri diletakkan pada telinga sebelah kiri. Kemudian jari telunjuk sebelah kanan diletakkan di telinganya. Dan juga demikian jari sebelah tangan kiri diletakkan pada mata sebelah kiri beliau. Sehingga demikian. Enam. Ketika Nabi membacakan ayat inna Allah kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mendengar dan juga zat yang maha melihat. Nabi meletakkan kedua ibham, ibu jari ini, di tangan kedua telinganya. Dan meletakkan ibu jarinya, jari telunjuknya ke kedua mata beliau alaihi salatu wassalam. Rawahu Abu Dawud wa Ibn Hibban wa Ibn Abi Hatim. Hadis ini ikhwana fillah barakallahu fikum. Syahid dari hadis ini bahwa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajari kepada para sahabatnya, menyampaikan kepada para sahabat tentang sifatillahil bari, memperkenalkan kepada para sahabatnya tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan menegaskan dengan kedua ibu jarinya dan dengan kedua jari telunjuknya mengisyaratkan bahwa inna Allah kana samian basira, sesungguhnya Allah itu adalah maha mendengar dengan pendengaran yang ala wajhil haqiqah, yang hakikatnya bukan majazi, bukan makna yang majaz, tetapi mengandung makna yang ada hakikatnya, pendengaran yang sempurna sesuai dengan apa? Kebesaran, keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah itu maha mendengar, namanya adalah as-sami, mencakup sifatnya as-sama. Benar-benar Allah itu maha mendengar. Sambil beliau menunjuk telinganya. Allah itu maha mendengar. Di sini apa? Sekali lagi, beliau tidaklah mempermisalkan pendengaran Allah dengan pendengaran manusia, tidak. Sedang menegaskan, bukan mempermisalkan. Tidak. Nabi bukan dalam rangka mempermisalkan, tetapi sekedar menegaskan bahwa benar-benar Allah Jalla wa'ala mendengar dengan pendengaran yang sempurna, dengan makna yang hakikat mendengar, bukan makna majazi. Bahwa Allah betul-betul mendengar, memiliki sifat mendengar bagi seluruh, sehingga tidak ada satu suara pun di muka bumi ini yang lepas dari pendengarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula al-ain, mata. Inna Allah kana samian basira, sungguhnya Allah itu maha basir, maha melihat, sambil menunjuk kepada kedua mata beliau. Betul-betul Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifatul basar, memiliki sifat melihat dengan penglihatan yang sempurna. Tidak ada satu pun yang lepas dari penglihatannya Allah. Allah itu maha melihat dan memiliki sifat melihat, sifat penglihatan yang sempurna. Tidak mungkin Nabi SAW dalam hal ini apa? Mempermisalkan sifat Allah dengan makhluknya. Tidak akan mungkin sama sekali. Karena Nabi juga menyampaikan dalam ayat yang lain, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang serupa dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin Nabi apa? Berakidah tasybih, musyabbihah, atau mumatsilah. Tidak mungkin Nabi berpemahaman mumatsilah atau musyabbihah. Mumatsilah yakni mempermisalkan, menyerupakan sifatul khaliq dengan sifatul khalaq. Tidak mungkin Nabi. Karena Nabi juga membacakan ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang maha mendengar dan Allah maha melihat. Sehingga ikhwan fillah barakallahu fikum, pada ayat ini laisa kamitsli syai'un wa sami'ul basir, terdapat 6 beberapa faedah-faedah muhimmah terkait dengan babus sifat wal asma', babul asma' was sifat. Faedah penting yang perlu untuk kita catat baik-baik dan kita ingat baik-baik. Nam laisa kamitslihi syai'un wa was-sami'ul basir, sebuah kaidah. Yang pertama adalah tanzihullah biduni ta'tilin. Maksudnya apa? Kita wajib mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib. Subhanallah amma yakulun atau amma yasifun. Wajib kita mensucikan Allah dari 6 segala sifat-sifat yang buruk bagi Allah. Wajib kita mensucikan Allah dari segala sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib kita mensucikan Allah. Subhanallah amma yasifun. Allah maha suci dari pensifatan mereka. Pensifatan nam inna Allah faqir. Sesungguhnya Allah itu fakir, kata orang-orang Yahudi. Pensifatan bahwa Al-Isa adalah ibnullah. Isa adalah anaknya Allah. Pensifatan adalah Uzair ibnullah. Uzair adalah anaknya Allah. Pensifatan bahwa Allah itu adalah Aba, Tuhan Bapa. Ini apa? Pensifatan yang tidak pantas bagi Allah, bagaimana pensifatan orang-orang Nasrani dan juga Yahudi dari kalangan ahli kita. Subhanallah amma yasifun. Dan Nabi adalah adalah hamba Allah yang salamun ala mursalin. Beliau orang selamat. Lisan beliau selamat. Maksum. Terjaga. Dari sifat-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Kewajiban kita. Mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Tidak berarti. Tidak mengharuskan. Menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan. Nah, kewajiban kita mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mengharuskan, tidak mewajibkan. Nah, dan memastikan menolak sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan dalam kitabnya. Atau dalam sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga batanzihullah biduni ta'til. Apa maksudnya di sini ya kawan? Karena kelompok Al-Mu'attilah, kelompok Al-Mu'attilah, yakni kelompok yang menolak, mengingkari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala ini, mereka punya alasan, mereka punya argumen. Nah, tidak ada yang sama dengan Allah. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Mereka mengatakan laisa kamitsli syai'un, tidak ada yang semisal bagi Allah. Sehingga tidak boleh kita sifati dengan sifat apapun. Kalau kita sifati Allah itu berilmu, manusia juga berilmu. Sehingga tidak mungkin Allah itu berilmu. Kalau kita sifati Allah itu Maha Rahmah, tidak mungkin seorang ayah, seorang ibu juga punya sikap rahmah kepada anak-anaknya. Tidak mungkin. Nah, ini argumen mereka. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa ketika kita menetapkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, pasti kata mereka menyerupakan dengan sifat-sifat makhluknya. Ini adalah anggapan yang batil. Anggapan yang batil. Bahwa mensucikan Allah adalah kewajiban kita. Tetapi tidak berarti apa? Menolak segala sifat-sifat bagi Allah yang Allah sendiri sifatkan pada dirinya di Kitabil Karim. Dan Al-Quran banyak Allah mensifati di Kitabil Karim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini sifat Allah. Wal hayyu al qayyum. Zat yang maha hidup. Nah, manusia juga hidup. Terus gimana? Berarti Allah tidak hidup nanti. Ini adalah konsekuensi batil mereka. Ini kaum Mu'attilah. Yang mereka apa mengatakan? Bahwa ketika mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mensucikan Allah. Berarti kata mereka tidak boleh kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah. Karena kalau kita menetapkan sifat bagi Allah, nah, menyerupakan dengan makhluknya. Ini konsekuensi yang tidak tepat, bahkan batil. Kenapa Allah mengatakan, wa wassami'ul basir, laisa kamitslihi, tidak ada satupun yang serupa dengan Allah, tetapi Allah, setelah itu apa? Allah katakan, wa wassami'ul basir, dialah Allah yang maha mendengar, dan Allah maha melihat. Nah, Allah menetapkan dirinya maha sami dan juga maha basir. Sehingga apa? Kewajiban kita. Mensucikan Allah tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Tetapi tidak melazimkan. Tidak memastikan. Apa? Menolak sifat-sifat Allah. Nah, ini kaum Mu'attilah. Ada yang mereka ta'til kulliyan atau ta'til juz'iyan. Ta'til kulliyan menolak seluruh sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak punya sifat sedikit pun. Walaupun satu, tidak ada. Karena kalau kita mensifati Allah Subhanahu wa taala pasti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini apa? Anggapan akidah batil kaum Mu'tazilah. Ini semisal bagi Jahmiyah. Akidah Jahmiyah. Dan juga akidah Mu'tazilah. Yang mereka ini apa? Nah, menolak seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Jahmiyah lebih parah. Enam, kalau Mu'tazilah, enam, parah, tapi enam, lebih, nah, bukan lebih mending, sama-sama parahnya. Nah, kalau Jahmiyah menolak seluruh sifat-sifat Allah, bahkan nama-nama Allah, Allah tidak punya nama, dan Allah tidak punya sifat. Kalau kaum Mu'tazilah hanya mereka menetapkan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah itu bernama Alim tetapi tidak punya sikap pun tidak punya sifat Al-Ilm. Allah itu punya nama As-Sami, sekedar nama. Allah As-Sami sekedar nama As-Sami. Nah, mendengar tetapi tidak punya sifat mendengar. Sekedar nama saja. Allah Al-Basir sekedar nama. Tetapi tidak punya sikap, tidak punya sifat al-basar. Ini Mu'tazilah. Mereka ini menolak ta'tilan kulliyan secara total. Adapun yang kedua adalah ta'til juz'i sebagian. Ini kaum al-Asyairah, al-Maturidiyah, dan yang al-Kullabiyah, dan yang lainnya. Mereka menetapkan sebagian nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan menolak sebagian sifat-sifat yang lainnya. Nah, ahlus sunnah tidak memiliki ahlus sunnah adalah menetapkan seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tanpa memperkeluarkan sedikit pun, tanpa menolak sedikit pun. Menetapkan semuanya tanpa menolak sedikit pun dari apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan sunnah. Dan juga dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ahlu sunnah juga menetapkan seluruh nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah mensifatkan pada diri Allah tentang Allah Subhanahu wa taala fi ahadithihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, sehingga kesimpulannya ikhwan fillah barakallahu fikum, tanzirullah biduni ta'tilin. Nah, kita wajib mensucikan Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak mesti menolak sifat-sifat Allah. Yang kedua, nam isbatu sifatillah biduni tamtsil. Fa'al sunnah menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an atau Rasulullah dalam As-Sunnah tetapi nam tanpa menyerupakan nam dengan sifat-sifat makhluknya, tanpa menyerupakan dengan sifat-sifat makhluknya. Nah, berbeda dengan anggapan mereka tadi. Anggapan mereka, kalau kita menetapkan sifat-sifat Allah pasti menyerupakan dengan makhluknya, maka ini adalah anggapan yang batil. Nah, tadi Rasulullah SAW mengatakan apa? Ketika membaca ayat Inna Allah wa kana Allah sami'an basira. Sesungguhnya Allah, Inna Allah kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan juga maha melihat. Nabi meletakkan kedua ibu jarinya di atas kedua telinganya. Dan meletakkan kedua telunjuknya di atas kedua matanya. Dalam mereka menegaskan ta'kid. Bahwa Allah itu disifati dengan sifatus sama mendengar dengan pendengaran ala wajil haqiqah. Sesuai dengan kebesaran, keagungan, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah disifati dengan sifatul basar, melihat dengan penglihatan yang sempurna. Sesuai dengan apa? Kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Anda, ya fulan, dan mengimani bahwa zat Allah Subhanahu wa taala sempurna. Kita tanya kepada mereka, entah kaum Mu'tazili, kaum Jahmi, atau seorang Asy'ariyah, Asy'ari, nam, Anda pasti meyakini bahwa Allah, zat Allah itu Maha sempurna. Yakin enggak? Yakin. Pasti. Kalau enggak yakin, berarti nam, dipertanyakan keimanan dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda yakin bahwa Allah adalah sempurna, nah, maka tahuilah sifat-sifat Allah juga demikian. Maha sempurna. Karena apa? Al-kalamu fi sifat far'un al-kalami fi zat. Nah, ini juga sebuah kaidah penting. Bahwa menyoal, membicarakan, membahas sifat-sifat Allah itu sebagai bagian daripada apa? Membahas zat Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti sifat-sifat, mengikuti zat Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah itu zatnya sempurna, maka seluruh sifat-sifatnya juga sempurna. Sebagaimana kita manusia adalah makhluk yang lemah, yang dhaif. Maka sifat-sifat kita ya sama dengan sifat-sifat manusia. Sesuai dengan apa? Manusia. Punya sikap, punya sifat mendengar, ya sebatas pendengaran manusia. Terbatas kemampuan mendengarnya. Dan juga sifatul basar, melihat, juga mahdudah. Terbatas penglihatannya, terbatas. Tidak sempurna. Demikian pula sifatul hayah, sifat hidup, juga terbatas. Adapun Allah, nam, kehidupan yang abadi. Manusia terbatas. Nah. Allah mengatakan la sinatu wala naum. Tidak pernah sinah dan tidak pernah naum. Tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia lemah. Justru manusia kalau enggak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur malah bahaya. Nah. Seminggu enggak tidur bisa ngedrop. Nah. Bisa ngedrop. Sekali lagi ikhwan fillah barakallahu fikum, di sini bahwa Rasulullah nah, menyampaikan kepada para sahabat tentang apa? Ilmu sifat, menyampaikan, mendidik kepada para sahabat tentang apa? Sifatillah, tentang sifat-sifat Allah. Sehingga pembahasan sifatillah nah, menyampaikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini bukan perkara yang nah, ditunda-tunda. Nah, tidak. Justru ini nah, mengajak seorang hamba untuk tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, kebesarannya, keagungannya. Berkata Al-Imam Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala fima ma'nahu syaraful ilmi bihasabi syarafi ma'lumihi. Nah, kemuliaan ilmu itu ada sesuai dengan kemuliaan kebesaran sesuatu yang dia pelajari, sesuatu yang sedang dikaji. Nah. Taib, membahas faraid penting, warisan penting. Nah, membahas salat wa ahkamu wa penting sekali. Wajib membahas haji wa ahkamul hajj, haji dan hukum-hukumnya penting. Membahas siyam wa ahkamu penting, semuanya penting. Nah, tetapi yang lebih penting dan lebih berharga lagi tentang Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah ibadah yang azimah. Haji juga demikian, siam juga demikian. Tetapi mengaji, mengkaji tentang Allah tentang karena Allah itu zat yang paling mulia. Berarti apa? Pembahasan. Kajian. Bab sifat asma'i wa sifat ini. Dan pembahasan yang paling mulia. Karena ikhwana fillah barakallahu fikum. Dan tidak ada yang paling mulia kecuali apa? Mengetahui siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-imanu billah. Beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Diletakkan di awal rukun iman. Al-imanu billahi. Mengisyaratkan apa? Bahwa sesuatu yang paling berharga dan paling besar adalah mengimani Allah. Mengetahui siapakah Allah Rabbul Alamin. Nah. Dengan dia mengetahui sifat-sifatnya. Dan sifat-sifat yang sempurna. Sifat-sifat yang mulia. Yang tidak mengandung sedikitpun aib dan celah. Maka seorang hamba tersebut. Dimanapun dia berada. Rasa terawasi. Nah mudah. Kembali kepada Allah. Ketika dia jatuh. Mudah kembali kepada Allah. Nah mudah tersadarkan dirinya. Mudah sadar. Mudah teringat. Mudah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mau berbuat kesalahan, mudah kembali. Nah, baru terbetik dalam jiwanya, dia ingat Allah mengetahui apa yang tersembunyi dalam badan kita. Tahu. Nah, inna wallahu ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah, inna Allah ya'lamu, sebenarnya Allah itu mengetahui mata-mata yang berkhianat dan mengetahui segala yang tersembunyi dalam dada-dada kita. Sehingga seorang muslim ahli sunnah yang senantiasa mengkaji, yang senantiasa murajaah dengan sifatul bari, sifat Allah subhanahu wa ta'ala, inilah buahnya. Dekat kepada Allah, selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, nah, pada hari ini pula, ikhwana fillah barakallahu fikum, kita kembali mengambil faedah berikutnya adalah perkara al-amanah. Perkara apa? Al-amanah. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Nah, maka kita selaku orang tua, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, maka tanggung jawab at-tarbiyah ad-diniyah, tanggung jawab pendidikan ini semua. Nah, peran utama adalah kita sebagai orang tua. Nah, kitalah yang terkenai diberikan amanah untuk mendidik anak-anak kita dan keluarga kita. Adapun pihak yang lainnya, selain orang tua masing-masing, sekedar muta'awin, membantu, sekedar mereka melaksanakan firman Allah, wa ta'awanu al birri wa taqwa. Sekedar mereka mengamalkan hadis Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah dan menyampaikannya. Adapun asal al-aula al-aslu kewajiban ini adalah beban amanah kepada orang tua, maksudnya kepada kita sebagai selaku orang tua. Maka amanah, di antara amanah yang paling besar adalah amanah tarbawiyah, diniyah anak-anak kita ini. Sehingga ikhwana fillah barakallahu fikum, nam asyai bisyai yudkar, nam tidak benar kalau kita sekedar menitipkan ke madrasah, ke lembaga ma'had, atau yang semisal, tapi kita sebagai orang tua harus lebih peduli, lebih tanggap dengan untuk bertanya, untuk mengoreksi, dan untuk bertaawun, untuk bekerja sama. Karena apa? Karena tadi al-asl, bal aslu asil, asal fondasi yang paling dan paling dasar adalah kita sebagai orang tua ini, bukan pihak-pihak yang lainnya. Adapun mereka adalah sekedar apa? Muta'awin, membantu. Sehingga kita dibantu oleh mereka. Maka kita lah harus berperan paling utama, serius. Nah, serius. Khawana fila barakalafikum. Ini faedah dari apa? Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Demikian pula amanah untuk mendidik al-azwaj, zaujat ini juga tanggung jawab kita, para azwaj, suami-suami. Sedangkan pihak-pihak yang lainnya, para asatidah, itu sekedar muta'awin, membantu kita sebagai suami kita, anak pribadi. Dan kita semua yang berkeluarga, laki-laki, ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa, kitalah yang bertanggung jawab mendidik mereka. Amanah itu dalam pundak kita, tanggung jawab kita. Sedangkan mereka adalah pihak kedua atau ketiga, sekedar mengajar, menyampaikan ilmu. Tetapi kitalah harus berperan paling depan, terdepan, untuk membina istri-istri kita tersebut. Nah, dan juga amanah-amanah yang lainnya. Jangan sampai kita sekedar menitipkannya, sekedar mengantar ke tempat taklim keluarga kita, dan tidak tahu menahu bagaimana belajarnya, bagaimana amaliyahnya. Maka kita dalam rangka untuk menunaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala ini, dan yang amanah yang besar ini, kita harus jujur, serius, sungguh-sungguh. Nah, dalam mengamalkan ayat ini dan juga mengamalkan firman Allah Jalla wa Ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kalau kita tahu bahwa ini semua tanggung jawab kita, nah, maka tidak ada lagi berat tangan kita untuk untuk sudi, peduli. Ayo kita bersama-sama menggarap bersungguh-sungguh lembaga ini, bagaimana lebih enam bersih, lebih rapi, lebih teratur, lebih nak maju dari berbagai sisi-sisinya, perlu dukungan kita bersama. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa kita sampaikan dalam kajian di malam hari ini. Naktafi wa sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.